Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita baca ayat yang ke 72 dan 73 dari surat Al-Baqarah. Yang ini adalah sebab kejadian yang kemudian Nabi Musa alaihissalam memerintahkan mereka menyembelih sapi. Ini sebabnya. Qala Allah Ta'ala, wa idh qataltum nafsan fadaratum fiha Allah mukhrijum ma kuntum taktumun. Faqul adribuhu bi ba'dihha. Kadzalika yuhyi Allahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Wa'id sudah sering kita lewati, kita mesti mengingat-ingat karena banyak dalam Al-Quran. Yang takdirnya adalah wadhkur, atau di sini wadhkuru id qataltum, dan ingatlah ketika kalian membunuh nafsan satu jiwa. Fadaratum fiha, kemudian kalian pun tadafa'tum, saling menolak, membela diri, menolak tuduhan terkait dengan jiwa yang dibunuh tadi. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan, menampakkan apa yang kalian sembunyikan terkait siapa sebetulnya pembunuh jiwa tersebut. Sebetulnya rahimahullah ta'ala menyebutkan, dan ini sudah sering kita baca dari penjelasan beliau, kita ulangi, khitab dalam ayat ini ditujukan kepada Yahudi yang dari Madinah, yang ada zaman Nabi Muhammad SAW secara umum. Padahal ini perbuatan-perbuatan orang-orang Bani Israil terdahulu. Tapi disebutkan dengan wa id qataltum. Ingatlah ketika kalian membunuh satu jiwa. Ini khitab kepada Bani Israil dari Yahudi di zaman Rasulullah SAW. Pada perbuatan pendahulu mereka. Kenapa? Ini jawabannya sudah kita baca dari Saudara Rahman Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Dan juga sebutkan Rasulullah Thewin. Di sini kata beliau, li'annal ummat al-wahidah miman zilatil jasadil wahid. Kata umat yang satu itu seperti satu jasad. Yang dilakukan sebagian anggota tubuh itu sama dengan dilakukan semuanya. Wa fi'lu awwaliha ka fi'li akhiriha. Sehingga perbuatan awal dari umat tersebut seperti perbuatan akhirnya. Sama. Apalagi yang sudah kita baca di sebelah mana sahih rahimahullah, mereka yang teman-teman Daud. Mereka muji-muji diri mereka sendiri. Mereka berbangga dengan perbuatan-perbuatan pendahulu mereka, dan mereka ridha, tidak ada pengingkaran terhadap apa yang dilakukan oleh pendahulu mereka. Sehingga ini dikhitab kepada Yahudi yang ada di zaman Rasul. Fadaratum fiha ay tadafa'tum. Masing-masing membela diri, ingin menolak tuduhan dari dirinya. Kullu minkum yudafi'u an nafsi. Masing-masing bela diri, iya, menolak tuhma. Kemudian yattahimul akhar, nuduh yang lain sebagai pembunuh. Sebab sehingga hampir-hampir terjadi pertikaian, pertempuran di antara mereka karena sebab saling menuduh. Wallahu mukhriju ma kuntum taktumun ay mudhhirun ma kuntum tukhfuna fi ta'yin al-qatil. Jadi Allah akan mengeluarkan, menampakkan apa yang kalian sembunyikan tentang siapa sebetulnya pembunuh tersebut. Dan Allah semua tampakkan dengan satu tanda kekuasaan besar, yaitu dengan disuruh si terbunuh ini dipukul dengan sebagian sapi, bagian tubuh sapi. Fakulna, kami katakan, idribuhu bipa'altiha, pukullah dia, pukullah al-qatil yang terbunuh tadi, bipa'altiha, dengan sebagian sapi. Ya, tidak disebut apakah bagian kakinya, bagian apa namanya, kepalanya, atau bagian mana, tidak. Tapi yang penting bibaqliha, dengan sebagiannya. Ini kemudahan bagi mereka. Yang penting sebagian sapi. Kadzalika yuhyillahul mauta, demikianlah Allah menghidupkan yang telah mati. Wa yuriikum ayatihi, dan Allah memperlihatkan kepada kalian ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaannya. La'allakum ta'qilun, agar kalian menyadarinya. Ini tempat yang kedua dalam surat Al-Baqarah, yang di situ menunjukkan Allah telah menghidupkan kembali yang telah mati. Yang pertama sudah kita baca terkait dengan kaum Musa juga di ayat-ayat sebelumnya. Yang kedua ini, dan nanti tiga ayat lagi itu dalam surat Al-Baqarah disebutkan lima. Nah, ini semua menunjukkan itsbat al-ba'ats, Allah Maha Kuasa untuk kemudian nanti di hari kiamat membangkitkan manusia dari kubur-kubur mereka untuk kemudian mendapatkan hisab, mendapatkan jaza balasan atas amal mereka. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, menerangkan beberapa faedah ayat yang terkait dengan, atau faedah ayat yang sedang kita baca. Yang pertama, di sini kata beliau rahimahullah, ta'khir dzikri sabab ba'da kisah. Di sini Allah menyebutkan mengakhirkan sebab kejadian setelah awalnya menerangkan kisah bagaimana pembangkangan, kengeyelan Bani Israil ketika diperintah oleh Nabi Musa AS. Kenapa Nabi Musa AS menyuruh mereka menyembelih sapi? Sebabnya ini, dalam kisah ini, karena terjadi pembunuhan dan masing-masing membela diri, maka Allah pun memasukkan kepada Nabi Musa AS untuk menyembelih sapi, dan sebagian tubuh sapi tadi digunakan untuk memukul si terbunuh. Kemudian ingat oleh sebutai minarhim Allah dua hal. Yang pertama adalah beliau menyatakan dalam ayat ini Allah memubahamkan, menyebutkan pukullah dengan sebagian sapi tadi. Ketika Allah menyebutkan dengan mubaham, maka tidak ada da'i, tidak ada faktor pendorong untuk seorang mencari-cari tahu bagian mana. Dan beliau menyatakan muhawalah badil mufassirin, upaya sebagian mufassirin berupaya untuk menentukan mana bagian sapi tadi itu, dan muhawalah yang laisa lahu da'i. Yang kedua juga disebut Ibnu rahimahullah menyebutkan dengan mubham, tentang siapa yang dibunuh dan siapa pembunuhnya, sehingga tidak ada da'in bagi seorang talibul ilmi untuk takalluf, ingin tahu siapa dia. Kata beliau rahimahullah, ana yanbaghi li talibil ilmi, yang seyogianya bagi seorang talibul ilmi, an ya'tani bi ma'na al-qissah, untuk benar-benar memperhatikan, memahami makna kisah yang sedang kita baca beberapa ayat di beberapa hari ini. Wa ghardiha. Iya, dan apa tujuan dari kisah ini, faedah-faedahnya? Iya, pelajaran-pelajaran yang diambil dari kisah ini sudah kita baca. Dunaman waqa'at alaih. Tanpa ya takalluf untuk mengetahui siapa yang terkait dengan kisah ini. Ya, siapa mungkin yang terbunuhnya, siapa yang membunuhnya. Ketika tidak jelas oleh Allah dan Rasulnya, maka yang takalluf. Kemudian yang berikutnya kata beliau rahimahullah ta'ala, ayat ini diantara tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana? Wahya antakuna baqarah sababan hayati hadal qatil. Yaitu Allah jadikan sapi menjadi sebab hidupnya kembali orang ini. Diperintah, dipukul, sebagian sapi kemudian hidup. Ini tanda kekuasaan Allah. Idla rabirata fil ma'qul uqul. Fil ma'qul baina an tudbah al-baqarah wa idlab al-qatil. Secara ma'qul tidak ada keterkaitan antara disembelihnya sapi dengan hidupnya orang ini. Tapi Allah subhanahu wa kuasa, dengan kekuasaannya, dengan kudrahnya, Allah jadikan sebab hidupnya orang ini dengan dipukul oleh sebagian sapi. Kemudian di antara yang disebutkan juga atas Muthaymin rahimahullah, annallah subhanahu wa ta'ala, atau sebelumnya kata beliau, adanya bayan, adanya penjelasan dalam perkara-perkara yang khafiyah, perkara-perkara yang samar, yang hampir terjadi dengan sebab kesabaran tadi, pertikaian. Kemudian datang bayan, datang penjelasan. Ini ada satu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang terjadi pada mereka, adanya subhah, kesamaran, ya, siapa yang membunuh, dan hampir terjadi pertikaian, peperangan, karena saling menuduh, saling membela diri. Kemudian datang bayan dari Allah melalui Nabi Musa alaihi salam untuk menerangkan siapa sebut pembunuhnya. Iya, adanya kejelasan dalam perkara-perkara yang khafiyah, yang hampir ada fitnah, itu adalah satu kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara faedah ini kata Ibnu Taimin rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala yukhriju ma kana yaktumuhu ahlul batil. Allah subhanahu wa ta'ala akan menampakkan apa yang disembunyikan ahlul batil. Iya. Wa yubayyinu lin-nas, telah akan jelaskan kebenaran apa yang mereka sembunyikan. Wallahu mukhriju ma kuntum taktumun. Sehingga kata beliau rahimahullah, ini tahdzir, peringatan. Ya, untuk kita semua. Jangan sampai seorang menyembunyikan sesuatu yang tidak Allah ridai. Allah Maha tahu apa yang kita sembunyikan, dan Allah Maha kuasa untuk membongkar, ya, menampakkannya kepada manusia. At-tahdzir min yaktumul insan syai'an la yarahu Allah azza wa jalla. Jangan sampai seorang menyembunyikan sesuatu yang tidak Allah ridai. Ya. Karena Allah Maha kuasa untuk membongkarnya, menampakkannya kepada manusia. Wallahu a'lam bishawab.